Bismillahirrahmanirrahim. Wa takfinuhu bi satri auratin muhtalifatin bidzukurati wal unutha. Ini setelah membahas tentang kewajiban mensolati dan memandikan mayit, sekarang membahas mengkafani mayit. Jadi termasuk fardhu kifayah, selain mandi dan mengafani, memandikan dan mengafani ada. Selain memandikan dan mensolati adalah mengkafani mayit. Yang kafan ini menggunakan penutup aurat, artinya menutup mayit dengan batasan menutup aurat ya. Kalau batasannya menutup aurat, berarti kafan ini berbeda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi dalam hal mengkafani mayit itu yang dipandang adalah jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu kafannya berbeda. Dunar riqi wal hurriyah, tidak membedakan status budak atau status merdeka. Jadi sama ya, baik budak maupun merdeka itu dalam hal mengkafani itu sama. Fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kafan. Kalau perbedaan kafan di yang dipandang adalah laki-laki dan perempuan jenis kelamin, maka keharusan mengkafani mayit perempuan walaupun statusnya budak adalah kain yang bisa menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan, karena memang kita tahu bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan ya, seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka inilah yang harus ditutup di saat mengkafaninya. Wa fi rajuli ma yasturu ma baina surati wa rukbah. Dan untuk kafan laki-laki harus menutupi anggota tubuh antara pusar dan lutut sesuai dengan auratnya di masa masih hidup. Wal iktifa'u bi satril aurah huwa ma shahahu Nawawi fi aktsari kutubih wa naqalahu 'an aktsarin. Jadi di dalam Qurratul Ainnya tadi dijelaskan bahwa mengkafani mayit itu batasannya adalah menutupi aurat. Batasan ini mencukupkan kafan dengan batasan menutup aurat itu adalah penjelasan atau pendapat ulama yang disahihkan, yang dibenarkan oleh Imam Nawawi di sebagian besar kitabnya. Dan Imam Nawawi mengambil, meriwayatkan pendapat itu dari kebanyakan ulama. Alasan dari pendapat ini adalah li'annahu hakun lillahi ta'ala, karena batasan aurat itu adalah hak milik Allah ya, hak Allah. Jadi mayit harus ditutupi auratnya dengan kain kafan, hal itu adalah hak Allah. Wa qala akharun, namun ulama lain berbeda pendapat. Ulama lain berbeda pendapat dengan Imam Nawawi. Mereka mengatakan bahwa yajibu satru jami'il badani walau rojulan. Ulama yang lain mengatakan bahwa untuk hal mengkafani mayit diharuskan menutup seluruh badan mayit walaupun berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau pendapat kedua ini tidak mencukupkan menutup aurat ya, tidak mencukupkan menutup aurat, tetapi mengharuskan menutup seluruh badan mayit. Walil gharimi man uzzaidi ala satiri kullil badani. Lazzaidi ala satir aurah lita'akudi amrihi wa kaunihi haqqan lil mayit binisbati lil kuroma. Bagi orang yang menghutangi mayit, gharim ini artinya orang yang menghutangi mayit ya. Jadi prakteknya adalah ada seorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan hutang ya. Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Orang yang menghutanginya itu disebut ubarin. Bagi orang yang menghutangi mayit, dia diperbolehkan mencegah kafan yang lebih dari penutup seluruh badan. Jadi kalau ada jenazah yang badannya sudah tertutup oleh kain kafan, kemudian keluarganya ingin menambah, maka tambahan itu boleh ditolak, boleh ditolak oleh gorim. Gorim memiliki hak untuk menolak kain kafan yang lebih dari penutup seluruh badan. Laza inti ala satiril aurah, tetapi gorim tidak boleh menolak kain kafan yang lebih dari penutup aurat. Jadi gorim tidak boleh memaksakan keluarga mayit untuk hanya menutup aurat mayit saja, menutup aurat mayit saja, selebihnya tidak boleh, itu tidak boleh dilakukan oleh gorim ya. Alasannya liqta'akuti amrihi, karena menutup seluruh badan ini sangatlah kuat ya, takut ini artinya kuat. Wa kaunihi haqqan lil mayyit binisbati lil ghurama. Dan kalau tadi dijelaskan bahwa hak Allah dalam hal kafan, Allah memiliki hak yaitu menutup aurat mayit. Ini hak Allah. Tapi mayit juga punya hak ya. Dinisbatkan ke ghurama, orang-orang yang menghutanginya, mayit memiliki hak untuk menutup seluruh badannya. Jadi seluruh badannya ini harus ditutup, karena itu adalah hak mayit. Artinya kalau gorim meminta keluarganya untuk mengurangi kain kafan, hanya menyisakan yang bisa menutup aurat saja, itu tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh dilakukan oleh gorim. Wa akmaluhu li zakari salah satun ya ummu kullun min hal badan. Kalau tadi dijelaskan bahwa penutup aurat, kalau tadi dijelaskan bahwa kain kafan itu cukup dicukupkan kalau sudah menutup aurat, dan juga ada pendapat lain yang mengatakan menutupi seluruh badan, itu adalah batas minimal ya, batas minimal kafan untuk mayit. Tapi ada juga yang lebih sempurna dari itu. Yang lebih sempurna untuk mengafani mayit laki-laki adalah tiga lapis ya. Tiga lapis yang semuanya itu, setiap lapisnya itu bisa menutupi seluruh badan. Jadi dilapisi tiga kali. Wa jaza ayyuzada tahtaha qamisun wa imamah. Dan juga selain tiga lapis juga diperbolehkan ditambah di bawahnya, ditambah komis dan juga imamah. Komis itu baju, baju yang sampai ke kaki, dan imamah itu sorban ya, yang diikat di kepala. Jadi sebelum dibungkus dengan kain kafan, jenazah dipakaikan komis dulu, lalu diberi imamah, setelah itu baru di bungkus menggunakan kain kafan. Itu untuk jenazah laki-laki. Walil unfa izarun fa qamisun fa himarun fa lufafatan. Kalau untuk jenazah laki-laki, jenazah perempuan, dia dipakaikan izar. Izar itu sarung ya, sarung untuk perempuan. Lalu komis, baju kurung dan juga kerudung. Jadi diberi sarung, komis dan kerudung, setelah itu dibungkus dengan dua bungkus. Lufafatan ini tasniah ya, berarti dibungkus dengan dua kain, dua kafan, dilapisi dua. Wa yukafanul mayitu bima lahu lubsuhu hayyan. Mayit dikafani dengan kain yang boleh dipakainya di saat dia masih hidup. Jadi di dalam fikih itu seperti yang kita tahu ada aturan kain-kain yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki ya, sutra dan sebagainya. Jadi mayit hanya boleh dikafani dengan kain yang boleh dipakai di saat dia masih hidup. Oleh karena itu fayajuzu harirun wa muzaffarun lil ma'ati wasabi ma'al karohah. Mengkafani perempuan dan juga anak kecil laki-laki dengan kafan yang berupa sutra atau kafan yang berupa muzaffar, kain yang diwarnai dengan warna zafaron, itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh, tapi makruh ya, tapi makruh. Mengapa boleh? Karena memang dua orang itu, yaitu perempuan dan anak kecil, dia diperbolehkan memakainya di saat masih hidup. Kalau boleh dipakai di saat masih hidup, berarti setelah meninggal boleh menggunakan kafan itu. Wa mahallu tajhizi wallahu a'lamu bisawabi.